بسم الله الرحمن الرحيم. Kenapa nabi ini dinamakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan nama Muhammad? Seakan-akan ingin melukiskan kesan kepada kita. Nabi terakhir ini, saking mulianya sifat-sifat yang melekat pada dirinya, Allahu Akbar, hampir semua sifat-sifat kebaikan terkait dengan makhluk dimiliki dalam pribadi beliau. Kalau ada orang sabar, ini nabi yang paling sabar. Kalau ada orang jujur, beliau yang paling jujur. Kalau ada yang tawadhu, beliau yang paling rendah hati. Kalau ada yang pemberi, beliau yang paling dermawan. Pak Ibnu Majah, nomor hadis 3221. Saya mau tanya sebentar, Bu. Nabi itu orang kaya atau orang miskin? Halo? Baik. Yang bilang kaya, angkat tangan. Yang bilang miskin? Yang tidak jelas? Kita bikin kesepakatan aja ya. Baik. Kalau kita belum tahu, cukup katakan wallahu a'lam. Baik. Katakan apa? Wallahu a'lam. Malaikat ditanya, belum tahu, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Quran surah 2 ayat 32. Sahabat ditanya oleh Nabi, tidak tahu, Allah wa rasuluhu a'lam. Masya Allah, ada bukan malaikat, bukan sahabat, ditanya, tahu semuanya. Nabi orang kaya, orang miskin? Allahu a'lam. Ini masjid apa sekarang? Oh, Masya Allah. Sudah berada di sini, belum tahu masjidnya. Istiqlal, Pak. Baik. Nabi itu ternyata Ibnu Majah, nomor hadis 3221, orang kaya, Pak, dalam urusan ibadah. Perhatikan keterangan Jabir bin Abdullah ketika beliau menyebutkan tentang korbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sering kali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, saat beliau akan menyembelih hewan korban. Aqbalal qiblah, dihadapkan semua hewannya ke kiblat. Berapa jumlahnya? 100 ekor. Setiap kali akan menyembelih 100 ekor. Lalu bagaimana cara menyembelihnya? Sebelum disembelih, qala, beliau kemudian mengatakan, lihat kalimatnya, betapa pedulinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya dengan dirinya, tapi disebutkan orang-orang sekitarnya. Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mohon terima korban ini dari pribadi Muhammad dan dari keluarga besar Muhammad, dan mohon ya Allah dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama hidupnya mungkin enggak bisa kurban, ya Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, tingkat surga paling tinggi, dijaga dari berbagai kesalahan, berkurban 100 ekor hewan kurbannya, masih berbicara tentang umatnya, untuk umatku ya Allah, dan tidak menginginkan bagiannya ya Allah ya Rabbi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling menarik, ada orang datang mengaku umatnya, Masya Allah, kurban cuma 1 ekor kambing, bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum jelas sampai dengan pagi ini, amalan berantakan, hisab masih menegangkan, masih rebutan pahanya. Nabi saja yang jelas surganya masih menyebut umatnya. Umatku ya Allah. Hadirin, satu kisah kemudian beliau datang ke Taif. Tiba-tiba berdakwah dilempari, sampai keluar darah di keningnya. Sebagian giginya kemudian mulai tanggal, kakinya sudah mulai terluka, sampai Zaid bin Harithah tidak kuat menjadi tamengnya. Kata beliau, ya Rasulullah, kita berteduh kemudian di satu tempat. Saat berteduh dalam naungan pohon, tiba-tiba turun malaikatul jabal, malaikat penjaga dua gunung, sampai mengatakan, ya Rasulullah, saking merasakannya penderitaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat turun sampai mengatakan, ya Rasulullah, angkat tanganmu, mud yadaika ila sama, angkat tanganmu ke langit, is'alallaha, mohonkan kepada Allah supaya saya angkat dua bukit Taif untuk menghimpit manusia-manusia yang tidak punya sopan santun ini, saya himpit mereka. Apa kata Nabi? La, mohon jangan lakukan. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka cuma belum tahu saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang paling menarik, apa yang diinginkan dari nama ini? Sebetulnya bukan hanya diketahui sifatnya. Itu sudah ma'ruf. Jangankan pada manusia, maaf, pada hewan. Saat akan disembelih, kata Nabi, tolong jangan sakiti hewan itu. Tajamkan pisaunya, cepat sembelih. Ketika ada tumbuh-tumbuhan, jangan rusak. Tolong jangan rusak. Masya Allah. Jaga dengan baik, kata Nabi, jangan rusak tanaman. Sehebat-hebatnya orang berperang, jadi maaf ya, dalam peperangan itu tidak ada nilai kasih. Makanya surat At-Taubah yang berisi peperangan itu tidak dibuka dengan bismillah, karena tidak ada nilai kasih. Idin, ada enggak peperangan misalnya yang penuh dengan kasih sayang? Assalamualaikum, saya mau nembak ya, izin. Pernah sakit enggak? Enggak ada begitu. Tembak ya tembak gitu kan. Tapi dalam suasana seperti ini pun kata Nabi, hey mujahid yang berperang, seemosi-emosi kalian jangan rusak tanaman. Jangan sakiti anak kecil. Jangan sakiti orang-orang sepuh. Maaf, jangan membunuh dengan nafsu. Tidak ada itu. Karena itu tidak benar kalau ada orang tembak sembarangan, bunuh sembarangan, ledakan diri merusak orang lain tanpa ketentuan yang benar. Itu bukan dari tuntunan Islam. Saya pernah ditanya di Lampung, ya Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin itu bagian dari jihad fisabilillah? Saya jawab, setahu saya, jihad fisabilillah itu jihad di Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jadi gak nyambung gitu. Gak ada. Dan yang paling gampang dilihat tuh yang kemarin tuh, Masya Allah. Nah, saya agak sedikit sudah ada memo ya. Baik, 5 menit lagi kita mau selesai. Apa yang dimaksud dengan nama ini, yang diinginkan oleh Quran, saya tutup. Quran surah ke-48 ayat ke-29. Muhammad Rasulullah. Nama Muhammad itu menunjukkan bahwa beliau adalah seorang utusan Allah. Walladzina ma'ahu, sedangkan yang kami inginkan dari orang-orang yang bersama beliau itu, maksudnya umatnya, bukan cuma mengetahui nama dan sifatnya, tapi kata Allah, teladani nama-nama itu, terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana cara meneladaninya? Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama dengan beliau, umatnya itu, asyidda'u alal kufar ruhana'u bainahum, dapat mengambil makna nama Muhammad itu, menerapkan dalam kehidupannya. Jadi kalau Anda mengaku umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarkan sifat-sifatnya. Sesama muslim ruhama'u bainahum, hadirkan sifat saling kasih, bantu dengan yang lain. Nah ini sekarang sedang dihadirkan di hadapan kita, tampak tidak itu? Jangan-jangan tiap hari Anda rajin tahlim, datang ke ustaz satu dengan yang lainnya, tapi ketika Allah meminta buktinya, tidak tampil dalam diri kita. Saya baru datang itu dari ujung Jawa Tengah, namanya Telas. Habis lah, di Google juga gak ada itu, Telas. Masya Allah. Di sana ada penggembala kambing, Bu, Pak, kami kunjungi. Jarang ngaji seperti Bapak Ibu sekarang. Tapi begitu saya lihat kambingnya, ditutup dengan botol aqua pecahan begini. Saya tanya, kenapa ini kambing? Sakit. Perhatikan, kata orang ini bukan sakit mas, tapi ini kambing baru didatangkan dari tempat kami beli. Kami tutup mulutnya supaya di jalan tidak makan yang bukan haknya. Ada orang desa yang hidupnya cuma 100 ribu per bulan. Kedatangan tamu, semua yang terbaik dibagikan. Bukan hanya menutup lisannya, mulut kambingnya bisa dijaga. Ada orang tiap waktu ikut tahdim, sana sini bergerak dalam kebaikan, tapi praktek kehidupannya belum muncul apa yang dia pelajari itu. Itu yang belum tepat. Saya tidak ustaz, kata ibu di sana. Alhamdulillah, tidak seperti ibu itu tuh. Ah, sama. Iya ya, gak nyangka ya ibu itu. Nyangka tuh. Hati-hati gitu ya. Maka dari itu mari kita praktekkan nama Nabi ini, lekatkan dalam kehidupan kita, dan contoh yang terbaik, alhamdulillah. Kemarin 2 Desember sudah kelihatan tuh, banyak tidak merusak rumput, ya. Kemudian saling tidak dorong-dorongan, bergerak dengan bersamaan. Ayo coba lihat, apakah tanggal itu saja atau bisa dipraktekkan nggak dalam kehidupan sekarang? Nggak ada faedahnya kalau cuma rame-rame menuntut sesuatu, tapi tidak diaplikasikan kebaikan setelahnya. Bisa enggak setelahnya saling merangkul dalam kebaikan? Tidak mencela satu dengan yang lainnya. Membantu dalam kebaikan. Sekarang Allah sedang tuntut kita tuh di Aceh. Apa yang sudah kita berikan? Ayo, jangan-jangan Allah titipkan tenaga kepada kita, diminta untuk digunakan. Allah titipkan harta kepada kita, diminta untuk diinfakkan. Biasanya teman-teman Darut Tauhid ini setelah kajian suka ada sorban itu, yang dipergunakan untuk membantu saudara-saudara yang lainnya. Coba dicek. Minimal doa. Doa itu. Ini bantu dengan tenaga tidak ada, bantu dengan pikiran tidak ada, dengan harta juga susah, mendoakan juga susah. Ya, Masya Allah, lantas apa yang bisa diberikan? Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira karena waktunya sudah berakhir, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan kepada kita.